لا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام dan jauhilah olehmu mempelajari ilmu kalam dan jauhilah pula duduk dengan orang-orang yang berpegang dengan ilmu kalam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الكلام فلسفة علم الكلام merupakan ilmu filsafat مأخوذ من فلسفة اليونان الضالة الشركية Ilmu kalam diambil dari ilmu filsafat Yunani yang sesat, yang mengandung kesyirikan. Li'annahum la ya'rifuna Allah wa lam ya'rifu ma ja'at bihi ar-rusul. Karena mereka orang-orang Yunani tersebut tidak mengenal Allah dan tidak mengenal apa yang didatangkan oleh para rasul. Faya'tamiduna 'ala 'uqulihim ad-dallati wa yatakallamuna fil ghaibiyyati وَفِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Maka mereka bersandar kepada akal-akal mereka yang sesat, dan mereka berbicara tentang perkara-perkara ghaib dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. فَيُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى جُحُودِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Maka hal itu menghantarkan kepada pengingkaran terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. كَمَا حَصَلَ لِلْمُتَكَلِّمِينَ من الجهمية والمعتزلة والروافض وأصناف المتكلمين. Sebagaimana hal itu didapati pada para ahlul kalam dari kalangan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah Rafidah, dan berbagai golongan ahlul kalam. Abtalu sifatillahi wa ankaru kathiran minal aqaidi bisababi hadihil falsafati. Mereka para ahlul kalam tersebut meniadakan sifat-sifat Allah dan mengingkari banyak dari perkara-perkara akidah disebabkan karena ilmu filsafat ini. Walihada hadzara a'immatul islami bil ijma'i min ilmil kalami wa annahu haramun. Karena inilah para a'immah Islam bersepakat untuk memperingatkan dari ilmul kalam, dan bersepakat bahwasanya ilmul kalam haram. Wal Ghazali haka dhalika wa huwa min ahli al kalam. Dan Al Ghazali menyebutkan peringatan para a'immah tersebut, padahal ia termasuk di antara ahlul kalam. Wa haka 'anil a'immatil arba'ati wa ghairihim anna 'ilmal kalami haramun. Dan Al-Ghazali sendiri menyebutkan dari imam yang empat dan selain mereka bahwasanya ilmul kalam itu haram. Thumma ba'da dhalika tafalsafa wa jawaza ya'ni ilmal kalami fi halatin wa huwa la yajuzu fi halin min al ahwali. Kemudian setelahnya Al-Ghazali justru berpegang dengan ilmu filsafat dan membolehkan yaitu ilmu kalam dalam berbagai keadaan, padahal ilmu kalam tidak boleh dalam keadaan apapun. Walasna bihajatin ilaihi, dan kita tidak membutuhkan ilmu kalam. Fa inna hadhihi al-umura allati yatakallamuna fiha wa yakhuduna fiha fil umuril ghaibiyyati wa fi asma'illahi wa sifatihi qad kafana Allahu 'azza wa jalla bima fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak membutuhkan ilmu kalam, karena sesungguhnya perkara-perkara ini yang disebutkan oleh para ahlu al-kalam dan yang mereka masuk ke dalamnya, baik tentang perkara-perkara ghaib maupun tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sungguh Allah Azza wa Jal telah mencukupi kita dengan apa yang ada di dalam kitabnya dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fanahnu fi ghinan an hadha ad-dalali, maka kita tidak membutuhkan kesesatan ini, yaitu ilmu kalam dan ilmu filsafat. Walamma lam yaqna'u bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi waqa'u fi dhalalati waqa'u fi ta'tilil asma'i was sifati. Dan tatkala mereka para ahlul kalam tidak puas dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah. Mereka pun terjatuh ke dalam kesesatan. Mereka terjatuh ke dalam peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wajarrahum dhalika ilal ilhadi ilal qawli bilhululi wa wihdatil wujudi. Hal itu pun menyeret mereka kepada penyimpangan, kepada pendapat tentang al-hulul dan wahdatul wujud. Al-hulul yaitu keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala berada di dalam para makhluknya. Wahdatul wujud, keyakinan bahwasanya segala sesuatu adalah Allah. Laisu kulluhum yaquluna dhalika, tidak semua mereka berpendapat dengan al-hulul dan wahdatul wujud. Lakinhum qat'an dullalun, akan tetapi mereka para ahlul kalam bisa dipastikan adalah orang-orang yang sesat. Mu'tazilatun, khawariju, asy'ariyatun, dallu fi babil asma'i was sifati. Orang-orang mu'tazilah, khawarij, asy'ariyah, mereka sesat di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Walakin hadzal ilmu wa hadzal ta'til alladhi minhu inkaru 'uluwillahi wa inkaru istiwa'ihi 'ala 'arsyihi wa qawluhum innallaha fi kulli makanin jarra katsiran minas sufiyyati ila alqawli bil hululi wa wahdatil wujudi. Akan tetapi ilmul kalam ini dan peniadaan nama dan sifat Allah ini, yang diantaranya adalah mengingkari ketinggian Allah, mengingkari istiwa Allah di atas arsy-Nya, ucapan mereka bahwasannya Allah ada di mana-mana, hal itu menyeret banyak dari kalangan orang-orang sufi kepada pendapat al-hulul dan wahdatul wujud. Malahidatus sufiyyati warrawafidhi walbatiniyati jarrahum ila al-qawli bil hululi wa wahdatil wujudi. Orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang sufi, Syiah Rafidah, Batiniyah, ilmu kalam menyeret mereka kepada pendapat al-hulul dan wahdatul wujud. Al-hululu hululullahi fi za'mihim fi ashkhasin. pendapat al-hulul, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala berada menurut sangkaan mereka di dalam diri individu-individu. Hallallahu fi fulanin wa hallallahu fi fulanin wa halla fil amakini ta'alallahu an dhalika. Allah Ta'ala berada di dalam diri fulan, Allah Ta'ala berada di dalam diri fulan, Allah Ta'ala berada di berbagai tempat, maha tinggi Allah darinya. Wa wihdatul wujudi Allahu muttahidun ma'a hadzal kauni fala tara shay'an amamaka min ashjarin wa ahjarin wa nabatatin wa hayawanatin wa kawakiba was-sama'i wal-ardi illa wa hiya muttahidatun billahi. Sedangkan wahdatul wujud adalah bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Maka tidaklah engkau melihat sesuatu pun di hadapanmu, baik itu berupa pohon, batu, tanaman, hewan, bintang, langit, dan bumi, melainkan ia menyatu dengan Allah. Hiyallahu wallahu huwa hadihil asya'u. Benda-benda tersebut adalah Allah, dan Allah lah, dan Allah adalah benda-benda ini. Wa kama qala khabithuhum wa fajiruhum, dan sebagaimana dikatakan oleh orang yang buruk di antara mereka dan orang yang jahat di antara mereka, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisatin. Kata mereka, para penganut wahdatul wujud, na'udzubillah, ini ucapan yang sangat keji, tidaklah anjing dan babi melainkan sesembahan kita, tidaklah Allah melainkan seorang pendeta di dalam sebuah gereja. Na'udzubillah. Fahadhal kalamu jarra ila ta'til sifati summa min dhalika ila al-qawli bihadhal ilhadi wal-hululi wa wihdatil wujudi. Maka ilmu kalam ini menyeret kepada peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian dari peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut menyeret kepada pendapat berupa penyimpangan ini, yaitu al-hulul dan wahdatul wujud. Lihada lima'rifati salafi bidolali hadal ilmi wa ahlihi harramuhu wa kanu yuhadziruna minhu ashaddat tahdiri. Karena inilah karena pengetahuan salaf akan kesesatan ilmu kalam ini dan para penganutnya, mereka yaitu salaf mengharamkan ilmu kalam dan mereka memperingatkan dengan keras dari ilmu kalam. Wa yaqulul imam Syafi'i rahimahullahu la an alqallaha bi kulli dhanbin ma 'ada syirka ahabbu ilayya min an alqahu bi ilmil kalam. Dan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh aku berjumpa dengan Allah dengan seluruh dosa selain kesyirikan lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada aku berjumpa dengan Allah dengan membawa ilmu kalam. Ya'ni law yalqallaha bi kulli dhunubi ma 'ada syirka ahwanu 'inda Syafi'i min an yalqahu bi 'ilmil kalam. Yaitu seandainya seseorang berjumpa dengan Allah dengan seluruh dosa selain kesyirikan, itu lebih ringan menurut al-imam Asy-Syafi'i daripada ia berjumpa dengan Allah dengan membawa ilmu kalam. Li'annahu dalalun khabithun wa kabirun wa aridun wa yajurru ilal ilhadi wal iyadu billahi kama aslafna. Karena ilmu kalam merupakan kesesatan yang buruk, yang besar, yang luas, dan ilmu kalam menyeret kepada penyimpangan berupa al-hulul dan wahdatul wujud wal-iyadu billah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Lihada hadzara minhu al-musannifu biqawlihi wa iyyaka wan-nazara fil kalam. Karena inilah al-imam al-barbahari rahimahullah memperingatkan dari ilmu kalam dengan ucapan beliau, dan jauhilah olehmu mempelajari ilmu kalam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.